إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أقرأها تقدم maju. Tadi mana Nugraha? Fatul Majid? Di mana? Hah? Ya, fadal dibaca sini. Wasahir ayat Nugraha. والساهر يسحر المشاهدين الذين يشهدون عمله وقد يكون هناك من يساعده في هذه العملية ما يراه المشاهدون من الشياطين الذين يساعدونه فهم يروننا ولا نراهم وقد يكون السحر العين بما فعل من الشعوذ من الشعوذة مثل من يخرج من جيبه أو فمه طيرا أو بيضة أو غير ذلك في أعين الناس والأمر بخلاف ذلك كما قال الله في سحرة فرعون في سورة الأعراف فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وقال في سورة طه قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليه من سحرهم أنها تسعى. حسبك. Ini kita sekarang kan atau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sihir takhili. Sihir kan ada dua, sihir hakiki dan sihir takhili. Hakiki itu yang betul-betul memberikan dampak. Disantet, ya. Disantet, diteluh. Itu sihir hakiki. Kemudian ada sihir takhili. Sebenarnya gak ada dampaknya, cuma dikhayalkan aja di benak orang yang tersihir, di mata orang yang disihir, bahwa kejadiannya begini begitu, padahal berbeda dengan hakikatnya. Seperti yang dilakukan tukang sihirnya Firaun. Mereka melempar tali, berubah jadi ular. Hakikatnya itu tetap tali. Kalau dipegang gak akan memberikan mudarat. Ya. Kalau dipegang gak akan memberikan mudarat. Nah, para tukang sihir ini terkadang mereka melakukan show, atraksi, mendemonstrasikan. Tadi sudah dibacakan di sini. Wasahir yasharul musyahidin. Ah, saya mau minta dong yang ada yang terjemahin sini. Ya. Repi, Pi, terjemahin, Pi. Nah. Ya, Repi. Kata Syekh Bundas, dan penyihir mereka itu menyihir orang yang melihat, menyaksikan. Nah, ini sihir takhili, menyaksikan. Mereka melakukan show, atraksi, para tukang sihir ini, ya, mereka menyihir mata-mata para hadirin. Terus yang mana mereka itu menyaksikan perbuatan mereka, tukang sihir tadi. Nah, terus dan terkadang pada perbuatan sihirnya tersebut ada yang membantu mereka, membantu para penyihir tersebut pada amal mereka ini, yang mana tidak bisa dilihat oleh yang menyaksikan sihir mereka tadi. Yang membantunya itu dari kalangan syaitan, ya, yang membantu para penyihir tadi. Nah, baik. Terkadang ada yang membantu, ya. Semisal pertunjukan-pertunjukan tradisional, ya, kayak debus, kemudian kuda lumping, kemudian ya, yang di Ponorogo apa namanya? Reok. Nah, itu semuanya bantuan setan semua. Reok itu kan berat ya, oke. Itu tidak mungkin diangkat oleh seorang yang normal. Itu ada yang membantu. Nah, kata Syekh di sini waqad yakunu hunaka man yusa'idu fi hadhihi al-amaliyah, ada yang membantu dalam aktivitas sihir mereka ini. Wala yarahu al-musyahidun, enggak dilihat oleh orang-orang yang menyaksikan dari kalangan hadirin. Siapa yang membantu? Minasyayatin alladzina yusa'iduna, dari kalangan setan yang membantunya. Ya, semisal tukang beling, ya, dia makan beling, dicambuk, kuat. Nah, itu ada setannya semuanya. Ya, makanya orang yang jadi berperan sebagai kuda lumping itu pasti dia kesurupan dulu. Ya enggak? Dia kesurupan. Yang reok-reok itu dia kesurupan. Kesurupan dulu. Baru dia itu ngangkat apa itu? Topeng. Topeng reok itu berat, enggak mungkin taruh di muka, itu kuat, patah itu kalau normal. 50 kilo itu bisa ditaruh di kepala ya orang itu enggak mungkin sambil menari-nari dia. Melainkan itu adalah sudah disihir, ya. Dia udah kesurupan dulu. Makanya yang menari-nari itu hakikatnya adalah jin. Ya, demikian pula dengan debus. Atraksi-atraksi itu yang kebal-kebal kayak begitu. Ya, atau yang dilakukan oleh orang-orang ban serep ketika mereka tahu ban serep. Ketika mereka melakukan atraksi kebal. Nah, ini semuanya sihir. Ya, ada yang membantu dari kalangan jin. Waqad yakunu sihrul ain bima fa'ala min asy'wadah. Ya. Nah, terkadang sihirnya itu sihir mata dengan yang dilakukan dari berbagai ya syawadah. Syawadah itu apa ya? Pertunjukan magic gitu lah ya. Ya. Sulap seperti man yukhriju min jaybihi, ada yang mengeluarkan dari matanya. Ya, dari kantongnya. Au famihi, dari mulutnya dikeluarkan ta'iron, seekor burung. Ini kan enggak mungkin. Keluar dari kantongnya, dari mulutnya burung, brr, terbang. Itu benar keluar, enggak ada itu hakikatnya. Dari mana dia bisa hidupkan burung kemudian tumbuh di mulut dia, diumpetin di giginya sebelah mana? Hah? Apalagi dia habis makan, belum sikat gigi, burungnya juga mabuk duluan. Enggak mungkin. Enggak muat juga. Enggak muat. Itu enggak mungkin, mustahil. Itu kita yang tersihir mata kita. Ya, mata kita yang tersihir. Nanti ada penjelasan, jangankan kita. Nabi Musa aja tersihir matanya. Ini pendapat yang paling kuat, Nabi Musa tersihir juga matanya. Nah, itu keluar dari mulut dia burung. Ya. Kemudian itu sihir semuanya. Au baidatan, atau telur keluar, ya. Au ghairu dzalika fi ayyudinas, atau yang lainnya, tersihir di mata-mata manusia. Ya. Terus lanjut repeat terjemahnya, wal amru, ini udah diterjemahin belum? Ya. Sedangkan yang terjadi perkaranya itu berbeda dengan yang dilihat tadi. Nah, wal amru bi khilafi dzalik. Padahal berbeda, artinya enggak ada itu telur, enggak ada itu burung yang keluar dari mulut dia. Enggak ada. Enggak ada. Dia mungkin ngeluarin cuman biji jambu. Ya, mungkin dia ngeluarin cuman biji salak. Ya, dia ngeluarin apa paling kerikil. Ya, cuman mata kita tersihir. Seolah-olah itu adalah burung, seolah-olah itu adalah telur. Ya. Terus lanjut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyihir Fir'aun. Dari para tukang sihir Fir'aun. Terus terdapat di surah Al-A'raf. Ketika mereka melemparkan tali-tali mereka tadi, maka penyihir itu pun menyihir mata-mata manusia. Dan dengannya para yang melihat itu menjadi takut. Taib. Falamma alqau, maka tatkala para penyihir Firaun ini melempar tali-tali mereka, saharu ayunan nas, mereka pun menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, dan membuat takut mereka. Waja'u bi sihrin 'azim, mereka mendatangkan sihir yang besar di situ. Lihat di footnote di situ, ini perkara apakah Nabi Musa tersihir juga atau tidak? Fikri, baca Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Anna al-mushahida li sihri takhyiri qad sahara fi sihiru fi ainihi ay usiru bi sihrihim at-takhyiri ala ainihi hatta sara yarul amra ala khilafi ma huwa alayhi wa hal yadkhulu nabiyullah Musa sallallahu alaihi wasallam fi umumi qawlihi saharu ayunan nasi wastarhabuhum aljawabu amma qawluhu wastarhabuhum fana'am bidalili qawlihi ta'ala fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa wa amma qawluhu saharu ayunan nasi faqad kuila ila Musa sallallahu alaihi wasallam bisababi sihrihi annaha hayatun idhamun walaula dhalika lam yakhaf wala wa yadullu alayhi qawluhu ta'ala wa yukhayyalu ilayhi ay ila Musa sallallahu alaihi wasallam wa dhalika min sihril aini wa qad ruya an Wahbin annahu saharu ayunan nasi wa ainu Musa sallallahu alaihi wasallam saharu ma'tuh wa ainu Musa sallallahu alaihi wasallam hatta takhayyala dhalika mustadillan biqaulihi ta'ala falamma alqaw saharu ayunan nasi wa biqaulihi ta'ala wa yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a wa hadhihi al-ayatu dalilu syekh fi qawlihi was-sahiru yasharu al-mushahidina. Nah, ya, coba terjemahkan sini, siapa yang mau terjemahin? Nah, dengan terjemahan yang benar. Nah, coba agak terjemahin Anda. Kata Muhaqqiq rahimahullah ta'ala, di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya orang yang menyaksikan sihir takhili, kadang mata dia tersihir. Tersihir. Ya. Wa qad suhira. Ini qad ini taksir ya, bukan taklil. Ini kerap kali tersihir orang yang menyaksikan. Makanya kita kalau ada pertunjukan sihir jangan mau. Nanti kita tersihir juga. Lah siapa kita? Nabi Musa aja dikhayalkan matanya. Annaha tas'a, bahwasanya tali temali itu merayap cepat. Siapa kita? Ya, jangan hadir. Ya, jangan hadir ke pertunjukan sihir itu. Enggak perlu, mau ngapain? Ya, kecuali hadir kita itu untuk obrak-abrik. Nah, silakan ya. Jahit itu, di obrak-abrik. Apa-apa ini? Mana singa ente yang bohong itu? Yang pura-pura jadi singa. Kalau kita tahu ya, punya nyali mantap, nah, silahkan diobrak abrik. Nah, ini mantap seperti ini. Tapi kalau enggak cuma mulut, tersihir. Kalau mata tersihir itu. Terus lanjut. Dan mereka para penyihir mempengaruhi mata dia dengan sihir takhili mereka. Nah, terus? Sampai jadilah apa perkara yang dia lihat berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Baik, terus. Kemudian, apakah termasuk juga Nabi Allah yaitu Musa alaihissalam, beliau juga tersihir juga berdasarkan pengumuman ayat mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat takut mereka. Wasaharu ayunan nas, para penyihir Firaun menyihir mata-mata manusia dan membuat takut mereka. Apakah Nabi Musa juga masuk di sini? Ya, terus lanjut. Jawabannya adalah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dan mereka para tukang sihir Fir'aun membuat takut mereka, maka betul berdasarkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, maka Musa merasa ada dalam dirinya ketakutan. Fa'auja safi nafsi, merasa ketakutan Musa dalam hatinya. Khifatan Musa. Terus adapun firman Allah Subhanahu wa taala, mereka menyihir mata-mata manusia, maka ini Musa dikhayalkan. Alaihissalam. Dengan sebab sihir mereka, bahwasannya dikhayalkan kepada beliau, kepada matanya, bahwasannya yang asalnya tongkat menjadi ular yang besar. Kalau ular bukan sebab hal tersebut, dia tidak dikhayalkan, maka Musa alaihi Nabi Musa alaihi salam tidak akan takut. Dan hal ini ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yaitu yukhayyalu ilaihi, dikhayalkan kepadanya, kepada Musa. Terus maksudnya dikhayalkan kepada Musa alaihi salam. Dan hal tersebut merupakan bagian dari sihir kepada mata. Dan juga ada yang diriwayatkan dari Wahab bahwasanya mereka menyihir mata-mata manusia dan mata Musa alaihi salam sampai dikhayalkan kepadanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mustadilan, mereka berdalil, mereka berdalil berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melemparkan tokat-tokat mereka menyihir mata-mata manusia dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dikhayalkan kepada Musa alaihi salam melalui sihir-sihir mereka bahwasanya Musa alaihi salam merayap. Tongkat-tongkat tersebut merayap seakan-akan itu adalah ular atau tali temali itu adalah ular. Terus lanjut. Maka ayat ini adalah dalil dari Syekh dalam perkataannya wasahiru yasharul musyahidin. Perkataan Syekh bin Bas di atas. Ya, maka tukang sihir ini menyihir para hadirin. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, qala bala alqu. Kata Allah kepada Musa, wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu. Bala alqu fa idza hibaluhum wa isyuhum yukhayyalu ilaihim min sihrin annaha tas'a. Qala bal alqu, afwan. Ya, Fir'aun berkata, lemparkanlah tongkat kalian, tali temali kalian kepada para penyihirnya. Fa idza hibaluhum, idanya itu idza fujaiyah, maka tiba-tiba tali temali mereka, wa isyuhum, tongkat-tongkat mereka, yukhayyalu ilaihi min sihrihim, dikhayalkan kepada Musa karena pengaruh sihir mereka, annaha tas'a, seakan-akan dia adalah tali temali yang merayap bagaikan ular. Ya, sampai sini ya dibacanya kan. Zaki baca Zaki. قد يكون ذلك فيما يجره من الأثقال بشعرة أو شعرتين مما يساعده فيه الشياطين وهم لا يرون ولكنهم يجرونها معه ويساعدونه وهم لا يرون فلهم طرق أخرى مكنهم الله منها بحيث لا نراهم وهم يفعلون الشيء الذي يساعد أولياءهم من الإنس وقال في موضع آخر قال جل وعلا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم يعني جعلوا أشياء تجعل المنظور غير الحقيقة ويسحروا العين حتى ترى يسحروا العين حتى ترى ما ليس بحقيقة ترى العين الإنسان كأنه حمار أو كأنه قرد أو كأنه كذا يلبس عليه وهكذا ترى الزوجة زوجها في صورة أخرى تنفر منه ويرى الزوج زوجته في صورة أخرى ينفر منها في رأي عينه وهي على حالها وهكذا السحرة الآن في المجامع الباطلة والمجامع التي يخدعون بها الناس يظهر لهم أنه يخرج من فمه بيضا أو دجاجا صغارا أو أشياء أخرى ويظهر لهم أنه يطعن نفسه أو أنه لا يموت وأنه يظهر منه الدم وأنه كذا وهو كله تخيل ما له حقيقة. طيب الشيخ بن باز sini وقد يكون ذلك فيما يجره من الأثقال bisyarah atau bisyaratain. Ya, dan terkadang bantuan yang setan berikan itu seakan-akan itu bergerak, itu diseret oleh setan pakai sehelai rambut atau pakai dua helai rambut. Ya, setan menyeret, misalkan seakan-akan itu gerak. Tukang sihir melempar tali. Talinya bergerak. Pertama disihir dulu mata-mata hadirin. Sehingga semua mata hadirin menyaksikan itu adalah ular. Kan dia tetap, hakikatnya dia tetap benang. Dia tetap tali, gak bisa gerak. Terus bisa bergerak itu gimana? Setan membantunya. Dengan bentuk apa setan membantunya, kata Syekh Ibn Baz? Yaitu diikatkan pada ujung tali tadi pakai sehelai rambut oleh setan. Kemudian setan menariknya. Menariknya, menggoyang-goyangkannya seolah-olah itu adalah ular. Rambut siapa? Enggak tahu rambut siapa. Mungkin rambut setannya kali. Ya. Rambut siapa enggak tahu. Mungkin rambut setannya. Ya. Mimma yusa'idu fihi syayatin. Nah, ini dari di antara hal-hal yang setan membantunya. Hum la yurauna. Sedangkan mereka tidak terlihat. La yurauna. Walakinnahum yajurrunaha ma'ahu yusa'idunahu wa hum la yurauna. Ya, atau wa hum la yarauna, boleh juga. Ya, namun setan-setan ini menyeret rambut, ya, tali temali tadi seakan-akan dia adalah ular yang bergerak pakai sehelai rambut, dan setan-setan ini membantu mereka, tukang sihir ini, ya, dalam keadaan setan-setan ini la yurauna, tidak terlihat. Ya, atau kita boleh baca wahum la yarauna, para hadirin tidak menyaksikan. Boleh, itu sama aja, maknanya enggak berubah. Ballahum turuqun ukhra. Bahkan setan-setan ini punya, ya, trik-trik yang lain. Makkanahumullah ya minha bihaitsu la narahum. Ya Allah memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kelapangan kepada mereka agar mereka bisa melakukan berbagai intrik-intrik licik, ya, dari arah yang kita tidak melihat mereka. Wa hum yaf'aluna syai'a alladhi yusa'idu awliya'ahum minal ins. Mereka melakukan berbagai hal yang dengannya mereka membantu wali-wali mereka, ya, sekutu-sekutu mereka dari kalangan manusia yang merupakan para penyihir, para dukun, dan seterusnya. Nah, ini dibantu oleh setan, ya. Yang jelasnya begini, misal ada orang datang ke mbah dukun, dia punya problem, berbagai macam masalah. Dia datang ke dukun, ya, kemudian orang itu belum cerita, si dukun bilang, masalah kamu begini begitu, mas kamu begini begitu kan, kamu di rumah tadi makan ini makan itu kan, kamu di rumah tadi dimarahin istri kamu kan. Wah, langsung takjub dia. Tahu dari mana ini sakti ini? Ya, seakan-akan si mbah ini tahu perkara yang gaib. Padahal enggak, ada bantuan dukun, ada bantuan jin. Ya, jadi jin yang membantu dukun itu berkomunikasi dengan jin korin orang tadi, si pasien. Si pasien itu kan ada jin korinnya, kayak kita punya korin. Ya, nah korin yang mendampingi si pasien dukun tadi memberitahu kepada jin yang membantu dukun, dia punya problem begini begitu, dia mau minta ini itu. Ah, akhirnya dengan cepat si jin yang membantu dukun memberitahu kepada dukun, dan dukun langsung tahu. Ah, seperti itu. Ya, sebenarnya masalahnya simple gitu, nggak, karena semuanya nggak ada yang tahu perkara yang gaib, mau nggak? Hatta jin nggak tahu perkara yang gaib, nggak ada yang tahu, dia nggak tahu apa yang terjadi besok. Ya, kecuali dia diberitahu. Diberitahu kan mudah. Kayak sekarang, ya. Misalkan Mas Bibit di sini. Ya, nanti mungkin istri saya WA-an sama Mas Bibit di rumah. Ya. Kata istrinya Mas Bibit ke istri saya, Mas Bibit tuh habis saya marah-marahin di rumah. Kenapa? Karena minta ta'adud misalkan. Istri saya ngasih tahu ke saya. Mas Bibit, antum mesti dimarahin istri kan? Kenapa? Karena minta ta'adud. Misalkan. Kok tahu? Nah, itu bukan tahu gaib, ada yang ngasih tahu. Lewat media WhatsApp. Nah, kalau yang ini tukang dukun dengan pasien lewat media jin. Udah gitu aja, simpel aja. Kelihatannya wah. Ya, medianya gitu aja, cuman kita beda media aja. Kita medianya WhatsApp, medianya medsos, medianya telepon. Ya, kalau mereka medianya jin, udah gitu aja. Ya. Udah gitu aja. Jadi enggak ada yang tahu. Jadi setan itu enggak ada yang hebat memberitahu gitu, tahu perkara yang gaib yang mana, enggak ada. Sama aja. Paham sini ya? Taibar kalau fikum. Ya. Wa qala fi mawdi'in akhar, Syekh bin Bas berkata di tempat yang lain, qala jalla wa ala, Allah taala berfirman, falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum, maka tatkala para penyihir Firaun itu melemparkan tali temali mereka, maka mereka pun menyihir mata-mata manusia dan membuat mereka takut. Yani ja'alu asya'a taj'alul manzura ghairal haqiqati, ghairal haqiqati. Nah, para tukang sihir ini membuat berbagai hal yang menjadikan al-manzur, sesuatu yang dilihat itu berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Ya, padahal yang dilihat adalah tali temali. Namun tukang sihir ini bekerja sama dengan setan menyihir mata-mata manusia seakan-akan dikhayalkan di mata-mata manusia itu adalah ular yang bergerak merayap-rayap. Ya. Yusharul ain, maka mata pun disihir. Hatta tara ma laisa bihaqiqatin, hingga akhirnya mata itu melihat sesuatu yang padahal bukan hakikat sebenarnya. Taral ainu al insa ka'annahu himarun, akhirnya mata melihat kepada seseorang seakan-akan orang itu adalah himar, keledai, seakan-akan dia adalah kirdun, kera, seakan-akan dia adalah kada wa kada au annahu kada, atau seakan-akan dia adalah ini dan itu. Ya, dan ini pula yang terjadi pada masalah guna-guna dan pelet. Ya, guna-guna dan pelet. Ingat di pembatal ketujuh ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan contoh sihir adalah as-sarfu wal-atfu, guna-guna dan pelet. Pelet, misalkan kata orang-orang itu cinta ditolak, dukun bertindak, mereka pun memelet. Memelet mahbub atau mahbubah, yang dicintai dia, yang dia sukai, mahbub. Dia memelet seorang pria. Maka ya, targetnya pria tersebut ya, dijadikan di mata pria tersebut keindahan bagi seorang wanita yang memelet dia. Kalau melihat perempuan itu cakep benar, kesemsem, cantik banget. Nah, itu namanya ya sihir. Nah, itulah atof. Atau sarf, guna-guna. Dijadikan bagi orang yang terkena korban sihir di matanya, melihat pasangannya, istrinya yang sah, itu melihat istrinya jelek banget. Ya, atau sebaliknya, seorang istri matanya tersihir, dia melihat suaminya, padahal suaminya ganteng, tapi melihat suaminya buruk rupa, sehingga istrinya benci sama suaminya, buruk rupa, ya, buruk sekali. Nah, itu hakikat sihir pelet guna-guna seperti itu. Yang dipelet yang mana? Mata. Yang disihir itu apa? Mata. Ya. Padahal dulu dia melihat istrinya cantik, sehingga dia nikahin. Karena datang wanita yang lain, pihak ketiga, wanita ini pun juga bukan muwahidah, tapi musyrikah. Kalau dia muwahidah, wanita yang bertauhid, dia pengen sama cowok, walaupun dia jadi istri orang, ya, dia datang ke cowok tersebut, saya siap jadi yang kedua. Gitu. Ya. Kalau pria tersebut, waduh mak, mbak, maaf mbak, saya udah punya istri. Saya tahu, saya siap jadi yang kedua. maaf mbak, istri saya gak setuju. Loh, kan gak perlu minta persetujuan istri misalnya. Wah, panjang urusannya. Itu harusnya seperti itu. Ngapain dia melet? Kan syirik. Apa? Sihir. Sihir bagian dari syirik. Ini ya. Ini di kampung-kampung justru yang kayak gini itu dianggap biasa. Kampung mana? Kampung di kampung-kampung kita ini. Ya gak jauh lah di Jawa Barat, Jawa Tengah. Ya, Jawa Timur. Itu biasa memelet-melet kayak begitu. Hah? Allah Akbar. Ustaz, saya bukan fitnah. Ya Allah. Dulu juga saya kan merugi, Ustaz. Merugi ya. Oh. Benar. Yang melet, yang dikatakan sebagai pas kiai. Pas juga ngecek ke Kuningan itu, daerah Cijimus itu. Ah. Restoran saudara itu di sini. Ada kiai datang nanti katanya. Ini bisa saya bantu sihir ini. Gak tahu dari mana dia. Dari jin juga, karena dia penyihir. Kalau nggak dia sendiri yang bikin sihirnya. Allah musta'an. Ah, ini ngeri ini. Jadi itu ya, orang yang diguna-guna, orang yang dipelet, yang disihir itu mata. Ya, kalau dia dipelet, ya, sehingga dia melihat perempuan itu cantik banget. Makanya perempuan itu yang melet dia. Perempuan itu yang melihat dia, ya. Nah, nanti yang repot ketika sihirnya itu udah hilang. Nah, dia belajar bertauhid benar, pengaruh sihirnya hilang. Dia ngeliat kenyataan istri hakikatnya sebenarnya, yang dia nikahin, yang dia kejar-kejar. Allahu Akbar. Hai barakallahu fik. Yulabbas alaih, ya, ditalbis, matanya dikaburkan. Wa hakadha tara zaujatu zaujaha fi suratin ukhra tanfiru minhu. Demikian pula seorang istri melihat suaminya dalam bentuk yang lain, yang akhirnya membuat dia lari dari suaminya karena suaminya buruk rupa, padahal tidak demikian. Wa yara az-zauju zaujatahu fi suratin ukhra yanfiru minha. Ya, sehingga seorang pria, seorang suami melihat istrinya dalam bentuk yang lain juga, yang akhirnya dia lari dari istrinya tadi. Ya, fi ra'yi ainihi, itu tentu dalam pandangan mata dia aja. Ya, wa hiya hiya ala haliha, padahal istrinya itu tetap dalam keadaan sebenarnya. Istrinya itu cantik, solehah, udah gitu. Tapi karena dia dipelet oleh wanita lain, ya, di bukan dipelet, apa namanya kalau bahasa kita, diguna-guna, ya, disorof, disorof. Kalau atof pelet, sorof guna-guna, hah? Disantet, bukan supaya dia benci sama istrinya, itu namanya apa? Guna-guna, jadi guna-guna. Dia melihat, ya, istrinya itu buruk rupa sehingga dia menjauh dari istrinya. Ya dan billah. Ah, ini wahakada saharatul al-an, demikian pula para tukang sihir hari ini, fil majami'il batilah, yang mereka pada tempat perkumpulan yang batil, wal majami' allati yakhda'una biha an-nas, yang mereka menipu manusia. Mereka berada di arena perkumpulan-perkumpulan, ya, di tempat atraksi show, bahkan difasilitasi oleh TV-TV, ya, sehingga ada kompetisinya, tukang sihir idol, apa namanya, The Master, ya, muncullah para tukang sihir, limbat, segala macam, ya, difasilitasi, mereka berkumpul di situ, ya, para juhala yang nonton, ya dan billah, walhamdulillah anak nggak pernah nonton kayak begitu, The Master itu, ya, itu tahun berapa itu? Ribuan, puluhan, nah, ya dan billah. Itu ngeri kayak gitu-gitu. Mata yang di rumah tersihir gak? Tersihir semua. Ya. Kalau gak tersihir ngeliat, apaan, gak ada apa-apa itu. Begitu tentunya kan. Nah, semua tersihir. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, yang mereka menipu manusia. Yuzhiru lahum annahum annahu yukhriju min famihi baydan. Ya, dia mereka menampakkan kepada hadirin bahwasanya dia mengeluarkan dari mulutnya telur, au dajjajan sigoron atau anak ayam, au asya'a ukhra atau suatu hal yang lain, dikeluarkan dari mulutnya burung darah, dikeluarkan dari mulutnya gergaji, dikeluarkan dari mulut dia pisau, dikeluarkan dari mulut dia peluru. Ya dan billah, ini sihir semuanya. Sihir. Ya. Sihir ini, mata-mata kita yang disihir, sihir takhyili. Na'udzubillah min dzalik. Wa yudhiru lahum annahu yat'anu nafsah, dan mereka tukang sihir ini mereka mendemonstrasikan kepada para hadirin bahwasanya dia menikam diri dia sendiri. Dia pura-pura memotong kepala sendiri, menusuk diri dia sendiri atau menusuk orang lain. Orang lain dibelah kepalanya. Padahal itu enggak ada. Enggak ada. Oleh karena itulah para sahabat atau seorang sahabat dahulu ketika melihat ada tukang sihir yang atraksi kayak begini, pura-pura motongin kepala orang lain terus ditaruh lagi, akhirnya dia penggal betulan. Ini baru hakiki. Tukang sihir tersebut dipenggal dari belakang. Kemudian dia menyatakan, ayo balikin. Nah ini hakiki. Kalau yang tadi itu takhiri. Dia cuma menyihir mata manusia, seakan-akan dia memenggal kepala orang lain, kemudian disambung. Nah, kalau yang kayak begini, dipenggal betulan kepala dia, itu hakiki. Wa annahu la yamut. Bahwasanya dia tidak mati. Wa annahu la yadharu minhu ad-dam. Tidak nampak keluar dari dia darah. Wa annahu kada. Atau dia begitu-begitu. Wa huwa kulluhu takhilun malahu haqiqah. Semuanya itu adalah pengkhayalan yang enggak ada hakikatnya. Mata kita aja dikhayalkan kayak begitu. Ya. Ada yang diikat kemudian digergaji perut dia. Itu mata kita yang disihir. Ya, mata kita yang disihir. Ya, memang pada sebagian ada yang itu trik, bohong-bohongan. Padahal punya kru dia di balik-balik itu. Ya. Ada yang gagal. Hah? Ada yang gagal. Ada yang gagal terus gimana? Mati. Nah, itu yang enggak pakai sihir. Itu yang ada kru, yang ada kru yang bergerak cepat, ngebalikin segala macam. Nah, itu bukan sihir, tapi itu pun juga menipu manusia. Seakan-akan itu adalah sihir. Ya dan billah. Nah, yang debus banyak mati. Itu yang debus banyak mati itu sebenarnya dia udah minta bantuan jin. Ya. Yang kuda lumping, main reok, mereka udah minta bantuan jin. Kemudian mungkin jinnya ingin dia mati dalam keadaan musyrik. Ya. Jinnya lepas, pas dia lagi ditusuk, jinnya lepas. Ah, matilah kau. Ada karena teriakan anak kecil, Ustaz, tiga orang. Apa? Ada karena teriakan anak kecil, tiga orang, takbir, ya Allah, Akbar. Putus, mati ke depan. Jinnya pantang kan denger-denger kayak gitu. Makanya azan aja. Lagi kayak gitu kan jin lari ke kamar mandi, kalau lagi ada azan. Lagi kayak gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari jinnya kamar mandi. Ya. Matilah dia dalam keadaan kufur. Ya, na'udzubillah. Taib. Wa qala, dan beliau juga berkata. Sini, baca sini. Ya. Ya. Isan, baca Isan. Ka'an yutakhayyal. An yutakhayyalu an yutakhayyala al-hablu hayyatan wal-asa hayyatan wal-kalbu anzan wal-anzu kalban wa ma asbaha dhalika mimma yughayyiru al-mara'i murai al-mara'i ala a'yunan a'yunin nas a'yunin nasin wa fihi anwa'un minasihri laha atharun walaha ujudun walihada qala jalla wa'ala muro'i atau maro'i ini yang baca benar? Muro'i kan? Apa artinya? Hah? Yang melihat. Terus lanjut. qala jalla wa ala wa yata'allamuna mimma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji fayasulu bihi ta'sirun ala zawji bil mahabbati wal baghdai wa ala zawjati bil mahabbati wal baghdai wa hadha ghayru mujarrad at-tahyir bal shay'un yu'assiru. Baik, hasbu. Ya, kemudian Syekh bin Baz berkata, wasihir yakunu bitakhiri. Sihir itu bisa dengan dikhayalkan. Ka'ayu takhayyala al-hablu hayyatan. Itu seperti tali, seutas tali dikhayalkan oleh setan kepada mata orang yang melihat seakan-akan dia adalah ular. Wal aso hayyatan wal kalbu anzan wal anzu kalban. Dikhayalkan bahwasanya seekor anjing itu adalah kambing dan seekor kambing adalah anjing, ya. Wa ma asbaha dzalik dan yang semisalnya mimma yughayyiru al mura'i ala ayunin nas. Ya, di mana mata-mata yang melihat itu merubah mata-mata yang melihat itu dalam pandangan manusia. Ini dirubah matanya. Pokoknya ini sepaket dengan sihir, pelet, dan guna-guna. Yang disihir itulah mata. Dikhayalkan. Diperlihatkan seperti ini, seperti itu. Padahal tidak ada hakikatnya. Ya. Wa fihi anwa'un minas sihir. Walaha asarun. Walaha wujudun. Ya, juga terdapat berbagai jenis sihir yang lainnya yang memiliki dampak, yang memiliki wujud. Wa li hadza qala jalla wa ala, oleh karena itulah Allah Ta'ala, Allah Jalla wa ala berfirman, fa yata'allamuna minhuma, maka mereka pun mempelajari sihir itu dari keduanya. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, mempelajari sihir yang mereka dengan sihir tersebut memisahkan antara seorang dengan istrinya, dipisah. Artinya, apakah si setan tadi memberikan pandangan yang buruk, ya, terhadap diri dia di mata istrinya, atau setan tersebut memberikan pandangan yang buruk di mata diri dia terhadap istrinya. Ya. Tergantung siapa yang jadi korban sihir. Kalau yang jadi korban sihir dia, ya, yang jadi korban sihir adalah dia, maka dia akan diberikan pandangan yang buruk oleh setan tentang istrinya. Istrinya itu dalam keadaan yang kusam, kunyal, jelek di mata dia. Padahal istrinya udah bersolek, berdandan. Tetap aja dia gak berselera melihat istrinya. Gak berselera. Terkadang setan itu inovatif. Tidak hanya memberikan gangguan pada mata. Ini kalau sihir takhili. Ada juga yang sampai sihir hakiki kalau dalam main pelet-peletan atau guna-guna seperti ini. Itu sampai dalam bentuk setan itu menahan kemaluan sang pria untuk apa namanya, koma. Untuk qiyam. Jadi si Zaidunnya gak koma. Nah, melihat istrinya antusias. Naik syahwatnya. Tapi syahwatnya aja yang naik. Zaidunnya gak naik-naik. Bingung dia. Padahal sebelumnya normal. Nah, kenapa ini? Oh, ini ternyata sihir. Sihir. Ini sihir. Ini yang kayak gini ada. Nyata. Saya sendiri pernah mengetahui yang ini. Ya. Itu teman istri saya. Ya. Ketika dia nikah, ibu si cowok gak suka sama pilih istri pilihan anaknya. Akhirnya ibunya yang menyihir anaknya sendiri. Anak laki-laki ini disihir sama ibunya. Ya, supaya anaknya itu gak bisa berhubungan sama istrinya. Allahu Akbar. Ya. Bingung. Anaknya itu kan duda. Normal dia punya anak dari istri sebelumnya. Pas sama ini bingung, gak pernah bisa kiam. Bingung. Nah, itu ya. Itu hati-hati itu. Ya, barakallahu fik. Nah. Kalau Paris normal Paris. Normal. Oh, enggak ada nyihir berarti ya. Nah, barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, mana berikutnya? Wala'alla asbab, ini udah dibaca belum? Ya. Bal syai'un, mana tadi belum lagi ya? Fa yahsulu ta'sirun 'ala zauj fil mahabbati wal baghdha. Sehingga akhirnya benar-benar terjadilah efek pengaruh pada seorang suami ya terhadap kecintaan atau kebencian. Kalau dia dipelet, dia akan mencintai seseorang. Seakan-akan seorang itu cantik, jelita, perfect di mata dia. Di mata dia, padahal dia disihir matanya. Dia dipelet. Atau baghdha. Ya, muncul kebencian, dia diguna-guna, dia jadi benci sama istri dia. Di matanya dikhayalkan, diberikan gambaran tentang istri yang jelek dan seterusnya. Walau zaujah fil mahabba wal baghdha, sama begitu juga. Pada seorang istri, ya, ada pengaruh masalah cinta dan benci. Wa hadha ghairu mawjud at-takhyiri bal syai'un yu'assir. Yang seperti ini wa hadha ghairu mujarrad at-takhyiri. Ini bukan sekedar takhyiri. Dikhayalkan tapi sesuatu yang betul-betul memberikan efek. Memberikan efek. Kayak tadi itu. Kemaluannya itu ditahan untuk itu kiam berdiri. Itu betul-betul memberikan efek. Setan kan mengalir di darah, aliran darah manusia. Betul-betul ditahan. Ya. Nah, kalau seperti ini udah bukan sihir takhyiri lagi, tapi sihir hakiki. Sama seperti orang yang nyantet, melet, teluh, meneluh gitu. Santet dilempar bola api. Ya. Kemudian diberikan penyakit, didiagnosa dokter bingung enggak lihat penyakitnya. Hakiki. Ya. Apa? Susuk, susuk itu gimana? Susuk kuda liar gimana? Susuk itu apa? Pakai cuma set, tapi ditanam di badan. Buat? Bisa kebal, bisa kuat, tergantung tujuan yang bisa bercantik, dilihat, kalau yang ganteng, wapak buat tahan. Hah? Wapak. Wapak. Ada nilai wapak. Beda wapak. Kalau susuk ditanam bisa. Kalau susuk ditanam, biar? Bisa, bentuknya itu bisa dari emas kecil, bagus. Ditanam di bawah kulit. Yang nanam dokter? Bukan. Dukun. Wah udah kholas. Kirain yang nanam dokter. Kita pakai apa namanya biji yang kecil. Benang jarum. Dulu saya Pak Rukia itu gitu. Jadi tahunya pas sebelum Rukia Ustaz. Pas antum Rukia? Iya. Banyak itu jimat-jimat yang dicabut. Rata-rata perempuan itu? Tergantung. Ada laki-laki. Laki-laki pakai susuk. Biar kenapa dia? Ya, kalau dia itu dia cangkul bisa kuat buat jaga diri itu. Kumpul biar kebel. Oh, kalau cowok buat kebal-kebalan. Ada yang mati bunuh diri sih, Mas. Mati bunuh diri kenapa? Karena pas masa itu dia dari Lirboyo dia pesantren. Dia jadi begitu-gituan. Gurunya udah mati, teman-teman yang gitu sudah ketemu ya temannya sama dukun di sini saya kenal juga. Pernah datang soalnya saya kasih nasihat tapi kayak masih gitu profesinya. Untuk dikeluarin ilmunya itu 3 bulan nyari di Indramayu itu nyari ke Bekasi ketemu pun dia bilang saya juga nggak bisa. Jadi, mau melepaskan diri dari ilmu hitam itu. Ilmu hitamnya dia udah 5 tahun sakit kering badannya panas dan 5 tahun sakit badannya kurus pengen mati nggak mati kan mau dilepas ini nggak bisa. Akhirnya diminta apel makan apel yang dikasih pakai pisau ditusuk sendiri 3 tusukan sampai mati. Bunuh diri. Akhirnya mati. Iya. Allahu Akbar. Ada itu pakai susuk. Susuk pisan. Jadi dia buat jaga diri, buat kebel kalau. Kalau dia kayak mandor apa kan? Jaga gudang apa ceritanya. Enggak tambah cok. Jadi enggak mempan. Kalau wapak itu yang di luar tulisan itu. Wapak. Iya. Kalau perempuan itu buat mempercantik susuk. Iya. Jadi orang-orang lihat itu katanya dia suka gadang kulit gemetar melihat. Nak sihir juga berarti kita ketika melihat dia. Ini pentingnya godul basor berarti ya. Nah, kalau kita nggak jelalatan, dia nggak kena. Ya. Nah, baik. Berikutnya ini udah baca belum? Wala'alla asbab at-ta'sir. Udah baca belum? Belum. Nah, baca Paris. Wala'alla asbab at-ta'siri an-nasiha yukhayyiru ila rajuli qabahata zawjati wa taghayyura suratiha. Wal 'aksu yukhayyiru lil mar'ati qabaha zawjiha wa taghayyura suratihi bima ya'aluhu asahiru min at-takhili wa sihri al-uyuni wa li hadha qala yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum fa huwa mudharrun ghayru nafi'in wa mufsidun li bani adama wa mulabbisun 'alayhim fa li hadha harramahu Allahu 'ala an-nasi wa ghalibu as-sihri wa at-takhyilu wa min a'malihim al-khabithatu as-sarfu wal-'athfu wat-tafriqu bayna az-zawjayni wal-aqaribi bima yaf'aluna min a'mali as-sihri wa anwa'ihi alladhi yadurru al-jami'a wa yubghidu hadha liha wa hadha li hadha mimma yatalaqqawnahu min al-jinni was-sayatini wa yakhdumunahum bihi fal-jinnu takhdumu al-insa wal-insu takhdumu al-jinna. Baik, barakallahu fik. Wala'ala asbab at-ta'sir. Dan bisa jadi sebab-sebab pengaruh an-nasihra yukhayyilu ila ar-rajul qabahata az-zawjah. Bahwasanya sihir tadi pengaruhnya tadi apa? Menghayalkan kepada seseorang buruk rupa istrinya. Wa taghayyura suratiha. Ya. Dan merubah bentuknya. Ini diguna-guna. Ketika dia melihat suaminya kok jadi jelek banget, atau dia melihat istrinya kok buruk banget. Walaksu sebaliknya juga yukhayyilu lil mar'ati qabaha zawjiha. Para penyihir ini menghayalkan bagi seorang wanita buruknya rupa suaminya, wa taghayyura suratihi, berubahnya wajah suaminya, bima yaf'aluhu as-sahiru, dari apa yang dilakukan tukang sihir, minat takhyili was-sihril uyun, berupa sihir takhyili dikhayalkan dan menyihir mata. Nah, ini biasanya mereka itu ada ditaruh itu apa namanya, buhul-buhulnya, sebagaimana Rasulullah SAW dahulu juga disihir oleh Labid al-Asam, seorang Yahudi. Yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala kada wa kada. Nabi dikhayalkan seakan-akan Nabi pernah melakukan ini dan itu, padahal Nabi enggak melakukan apa-apa. Dikhayalkan kayak Nabi Musa juga dikhayalkan. Kalau Nabi Musa kan jelas saat itu oleh penyihir, ya, tukang sihir Firaun. Nah, kalau Nabi ada buhul yang disembunyikan di dekat sumur, diberitahu oleh Jibril. Nah, buhulnya itu mesti diambil. Buhulnya mesti diambil. Nah, perempuan yang dipelet atau pria yang diguna-guna itu pasti ada buhul yang disembunyikan di rumah atau di tempat yang paling sering korban sihir tersebut beraktivitas. Biar jinnya tetap bekerja di situ. Nah, cara yang paling cepat untuk menghilangkan pengaruh sihir ini, dicari buhulnya. Dicari buhulnya dan dilepas. Nah, tukang sihirnya itu pasti ngikatnya itu dengan berlibet-libet. Berbelit-belit. Banyak kusut supaya enggak gampang hilang pengaruhnya. Jadi mesti diurai benang kusut tadi sedikit demi sedikit. Setelah lepas, ya, itu entah ada kumpulan rambut atau apa, itu dibakar. Itu dibakar, baru yang mas'ur, orang yang terkena ruqyah tadi, diruqyah. dirukyah, ya, dimandikan dengan air bidara kalau ada, dibacakan ayat-ayat Al-Quran apa aja yang lebih bagus, ya, surah-surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, atau ayat Al-Quran apa aja. Tapi yang penting itu dicari buhulnya itu, ya. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam ketika disihir oleh Labid al-Ashab, diberitahu oleh Jibril di mana letak buhulnya. Buhulnya itu masih ada, terus bekerja sihirnya. Terus bekerja. Nah, biasanya ditaruh di dekat orang-orang tersebut beraktivitas. Kalau dia memeret seorang suami, seorang istri, buhulnya itu ada di rumah. Dan mereka pasti menaruhnya di tempat yang sulit diduga. Apakah ditanam di ubin? Ya, atau di dalam batang pohon, ya, atau tempat-tempat yang lain yang enggak diduga, ditaruhnya di situ, itu dicari itu. Kalau dia ikat dan kena susah untuk dibuka, langsung dibakar gimana? Boleh? Ahsan dibuka, kata para ulama. Kalau memang sulit, Ustaz. Hah? Kalau sulit untuk dibakar, ya, dibakar aja. Langsung dibakar bisa. Ya. Ya. Tapi bagusnya dibuka. Artinya kesulitan untuk buka ya, karena udah jelimet gitu. Insya Allah bisa dibuka. Insya Allah bisa. Ya, itu insya Allah. Kalau nggak digunting langsung. Putusin. Terus dibakar. Dan orang yang terkena sihir kemudian dirukyah. Ya, insya Allah ketika dia dipelet. Dia ditampakkan seorang wanita itu cantik jelita, setelah hilang, nah, akan normal wanita tersebut. Ya, nah, ini ngeri kayak begini. Siapa yang pernah jadi korban pelet? Jadi korban ya, bukan jadi pelaku. Saya nggak nanya jadi pelaku. Siapa yang pernah dipelet? Ibu Ana pernah. Hah? Ibu Ana tuh pernah dipelet sama siapa? Bukan dipelet, jadi beliau nggak sadar 2 bulan. Kenapa? Ya, udah nikah gitu, udah lahiran tuh. Monika. Hah? Monika. Monika. Oh, ada yang gak suka sama Bapak Antum. Terus diguna-guna. Akhirnya sembuh juga. Dibalas maksudnya disihir lagi. Iya, dibalikin kata dukunnya gitu kan. Lepas dukun juga. Lepas yang masih tahu. Ada orang. Ya. Tuh, kalau di daerah kayak begitu. Kampung Ibu Antum di mana dulu? Solo. Ya. Sama teman saya juga udah ngaji begini, istrinya udah pakai hijab apa. Istrinya itu rutin tiap sepekan sekali dibawa ke rukiah. Karena istrinya dulu disihir juga. Ya, ketika teman saya datang ngelamar, banyak yang gak suka. Banyak yang gak suka. Akhirnya istrinya dipelet. Diguna-guna. Istrinya jadi gak suka sama teman saya itu. Segala macam. Di rukiah berubah berangsur-angsur pulih, walaupun belum pulih 100%. Ayo itu. Yang ngeri kalau serangan balik. Serangan balik gimana maksudnya? Rukiah diserang itu. Hah? Rukiah diserang. Rukiah diserang. Rukiah. Orang yang merukiah juga kena dihantam sama dukunnya juga. Ya, itu biasa ya, kayak gitu. Itu biasa. Itu biasa kayak gitu. Ya enggak perlu khawatir. Makar mereka itu sedikit, kecil. Kita punya Allah. Ya, yang jelaskan di kitab Tauhid ya, bab sihir. Sihir itu kalaupun kita kena sihir, itu takdir dari Allah, bukan karena kekuatan si penyihir. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Si penyihir maupun setannya bisa enggak memberikan mudarat? Tidak. Enggak bisa. Kecuali itu pasti dengan izin dari Allah. Berarti itu sudah takdir dari Allah. Nah, ketika kita tersihir pun, ini berarti ada kehendak Allah yang Allah menginginkan dosa-dosa kita diampuni. Ya, udah, kayak begitu aja. Itu kalau sudah kejadian kena sihir. Apalagi belum. Gak boleh takut lagi. Kalau belum enggak boleh takut lagi. Sama aja enggak boleh takut. Iya, apalagi belum. Nah, barakallahu fikum. Kalau udah kejadian sekalipun, kita yakin ini sihir dari Allah. Jangan kita nisbatin negara apa namanya? Karena dia punya kekuatan ini dan itu. Dia cuma sebab. Ya, Allah memang berkehendak kita dapat musibah. Dan dengan musibah ini Allah angkat dosa-dosa. Allah angkat derajat. Allah berikan pahala. Dengan musibah itu. Udah itu aja yang diimani. Dan kita imani dia itu gak bisa apa-apa ya. Dia cuma perantara aja. Ya, kayak kita kecelakaan motor. Kecelakaan mobil. Ketika kita tertabrak motor, emangnya kita meyakini yang menabrak kita itu punya kekuatan untuk memberikan mudarat? Enggak kan? Nah, ini kejadian terus ya. Qadarullah wa masyafa'al. Kejadian akhirnya. Berarti kita imani itu adalah takdir dari Allah. Sama kayak gitu aja. Ini sama aja. Ini medianya yang ono ada orang nabrak pakai motor gitu. Pakai motor nabrak kita. Yang ini medianya sebabnya setan. Udah gitu aja sama aja. Bisa dipahami ya? Itu ya di bab sihir waktu di Kitab Tauhid. Ingat itu kan? Taib barakallahu fik. Kalau enggak perlu khawatir ya. Dulu saya waktu masih gabung sama jamaah sebelah yang suka keliling-keliling keluar pulau, pulau ini ya, jamaah tablik itu, teman-teman kita dulu gak ada yang takut sama gitu-gituan. Bahkan kita paling seneng kalau ke daerah paling angker, paling serem, itu paling favorit. Masa sekarang udah jadi apa Wahabi katanya, masih takut sama kayak begitu. Ada tempat kayak begitu-gitu, kampung yang kayak gitu-gitu, itu justru jadi tempat favorit kita. Dulu kita pernah keluar ke Dieng, katanya itu angker. Itu yang kita datangin. Banyak dukun, itu yang kita datangin. Itu dulu padahal juhala kita itu. Kita juhala. Kita itu cuma nyakin Allah, Allah, udah gitu aja. Gak ngerti apa-apa juga soal ilmu din. Jadi kita cuma taunya 6 sifat. Aja. Kalau bayan, tahu bayan ceramahnya itu. Cuma 6 sifat aja menyampaikan. Ya, keutamaan la ilaha illallah. Yang kedua, sifat kedua, sholat al-khusyuk wal-khudu'. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tashihuniyah. Yang keenam, khuruj fisabilillah. Udah itu aja. Sama bisanya jauh lah deh, ketok-ketok rumah orang. Assalamualaikum. Bapak, saya Abu Hanifah datang dari Tambun ke sini, silaturahmi. Karena kita diikat oleh kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini menjadikan kita bersaudara. Karena persaudaraan inilah kita saling memiliki hak, di antara saling mengingatkan. Dan saya datang ke sini mengingatkan Bapak, di masjid sedang ada pembicaraan tentang iman dan amal soleh. Bersedia hadir, Pak? Nah, kayak gitu. Hah? Hafal? Oh iya dong. Hah? Ah, iya. Udah bisa aja cuma itu aja. Tapi main kayak gitu-gitu kalau kita gak takut. Ada berita, unuh, paling angker, favorit. Berbutan itu. Beneran saya ngomong begitu. Kita gak kenal tuh kitab Tauhid, apa usul salasa itu, belum ngerti apa. Tapi yang kayak gitu-gitu favorit. Datengin kayak gitu-gitu. Ya, memang jamaah begitu, jamaah sono itu memang begitu karakternya. Ya, kemarin aja ada apa? Pertemuan mereka besar Sulawesi lagi pas corona. Ya, kayak gitulah omongannya, lucu-lucu kan. Jamaah gak takut corona, jamaah takut Allah. Di mana ada corona kita kirim jamaah. Kayak gitu. Kayak gitulah kurang lebih kayak begitu. Di mana ada corona kita kirim jamaah. Ya, dulu teman-teman begitu. Sampai kita pernah naik feri. Ferinya itu kencang, apa ombaknya itu kencang. Kita marahin siapa? Marahin ombaknya. Hei, ombak, kami ini dai. Datang dari sini, mau ke sana. Diam kamu. Kayak begitu. Ya makanya antum jangan kaget sama jamaah sana. Di mana ada corona, kita kirim jamaah. Nah kayak begitu. Dulu kita di mana sarang jin, kita datengin itu dia. Nah, masa sekarang udah kenal kitab Tauhid? Mana cemen takut. Ya, kayak gitu-gitu. Jangan lu khawatir. Mana lagi tadi? Ya. Walihada qala, oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sihir sesuatu yang tidak dapat memberikan mudarat dan manfaat kepada mereka. Ini Allah tegaskan. Mereka mempelajari sihir yang sesuatu yang enggak bisa memberikan mudarat manfaat pada mereka. Allah dijelaskan itu. Sihir, penyihir enggak bisa memberikan mudarat. Kalaupun kena, itu sebab aja mereka. Takdir Allah kena kita. Udah. Ya. Udah. Yakin ini hadis Ibn Abbas. Ya gulam ini wali muka kalimat. Ihfadillah ya fadka. Sampai Nabi sebutkan apa kepada Ibn Abbas. Wa alam annal ummah. Annal ummah istama'at. Lawijtama'at al-ummah. Ayyadurruka bisyai'in. Lam yadurruka bisyai'in. Illa qad kataballahu lak. Oh, itu sampai disebutkan oleh Nabi SAW. Seandainya umat gabung bersatu padu semua, umat semua, semuanya, Amerikanya, Rusianya, Cinanya, semuanya, jinnya, manusianya, gondorwonya, setannya, belisnya, tahu belis? Belis, belibis. Itu bahasa Benjamin kalau belis, iblis maksudnya. Semuanya bersatu padu untuk memberikan mudarat pada engkau, nggak akan bisa, kecuali apa yang Allah takdirkan. Fahuwa, maka ya sihir ini hanya memberikan mudarat kepada kita, wiru nafi, nggak ada manfaatnya. Memberikan mudarat dalam artian ini dia ya mempelajarinya adalah kekufuran, maka memudaratkan diri kita sendiri. Mufsidun, merusak li bani Adam. Ya, saling mencelakakan. Mulabbisun alaihi, mengaburkan urusan mereka. Falihada haramallahu ala nas. Oleh karena itu Allah mengharamkan sihir ini pada manusia. Wa ghalib sihir wa takhili. Namun dominannya sihir itulah sihir takhili. Wa min amalihim al-khabisa, diantara perbuatan mereka yang buruk, as-sorfu. Ini guna-guna. Wal-atfu, pelet. Wattafriqu bainal mar bainaz zaujain wal aqarib, dan memisah antara dua pasangan suami istri dan kerabatnya, dipisah ya. Bima yaf'aluna min a'malis sihir wa anwa'ihi alladhi la yadurrul jami', ya, dengan apa yang mereka lakukan para tukang sihir itu, dari perbuatan sihir mereka dan segala jenisnya yang hanya memudaratkan al jami', semua lapisan masyarakat. Wahyu begitu hada lihada, membuat si fulan membenci si alan, wahada lihada, dan sebaliknya membuat si alan membenci si fulan. Mimma yatalaqaunahu, dari hal-hal yang mereka pelajari, minal jinni wasyayatin, dari jin dan setan-setan, yakhdumunahum bihi, yang mereka akhirnya ya berkhidmat kepada setan, berkhidmat. Ya, Syekh bin Baz telah menjelaskan di syarah kitab Tauhid yang pernah kita pelajari. Setan itu memberikan bantuan kepada penyihir itu enggak gratis, dan penyihir memberikan bantuan kepada orang pasiennya itu juga enggak gratis. Ya, masing-masing ada transaksi di sini. Transaksi kekufuran. Tiga hal dari yang mereka namakan mahar. Jadi pasien bayar mahar, baru nanti setan memberikan bantuan. Bayar maharnya yang pertama, apakah si pasien memberikan ibadah kepada jin dalam bentuk segala macam ibadah, doa, menyembelih, sujud, ya, atau yang lainnya. Nah, kalaupun tidak memberikan ibadah, enggak kok, enggak nyuruh beribadah pada dia dalam bentuk apapun, setan meminta agar si pasien meninggalkan perbuatan yang wajib. Meninggalkan perbuatan yang wajib. Jangan sholat Jumat, jangan sholat subuh, jangan sholat zuhur. Ya. Ya. Atau yang ketiga, setan meminta si pasien melakukan dosa besar. Suruh berzina atau berbuat bid'ah. Makanya pasien-pasien sihir itu, mereka itu tetap dalam keadaan beribadah. Pasti ibadahnya itu bid'ah. Ibadahnya itu adalah bid'ah. Ya, yang zikir 1000 kali, zikir Allah. Ya, pasti kayak gitu-gitu. Tidak ada yang ibadah itu sesuai sunnah, tidak ada. Setannya tidak bakal ridho. Pasti itu ibadahnya bid'ah. Ya, ini yang sudah-sudah demikian. Ya. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wal jinnu takhdumul insa wal insa takhdumul jin. Nah itu lihat akhirnya. Jin melayani manusia, manusia melayani jin. Yang paling diuntungkan siapa? Jin. Paling diuntungkan jin. Manusia ya, baik korban ataupun yang menyihir, rugi semua. Yang menyihir dia memberikan ibadah pada jin, kufurlah dia. Dia mempelajari sihir, kufurlah dia. Yang korbannya akhirnya kena celaka, kena mudarat. Ya enggak? Ya, enggak. Si dukun, dukunnya dari manusia, kafirlah dia. Dia sudah mempelajari sihir. Ya. Yang paling untung semua di sini siapa? Jinnya. Namun hakikatnya rugi semua. Ya. Rugi semua. Tabarakallahu fikum. Baik, berikutnya. Siapa nih? Rai, cari. Al-jinnu tahdumul insa, bi'akhbarihim bi'ba'dil hawadithi fil buldani al-qaribati wal-ba'idati. Wa tu'inuhum ala zulmin nasi wal insu tahdumul jinnu bi'ibadatihim min dunillahi wa du'aihim wan nadari lahum wal dhabhi lahum wa nahwi dhalik. Wa hadha huwa istimta'un ba'duhum bi ba'di. Wa hadha huwa istimta'u istimta'u ba'dihim bi ba'din. Hadza huwa istimta'u bi ba'dihim bi ba'din. Nah, mudhaf istimta'u ba'dihim bi ba'din. Fal jin takhdumul ins bi ikhbari. Nah, maka jin memberikan pelayanan servis kepada manusia dengan mengabarkan ya bi ba'dil hawadis, dengan berbagai kejadian fil buldan, di berbagai negeri yang qaribah wal ba'idah, dekat atau jauh. Kayak tadi ya, ngasih informasinya. Ya. Lewat sesama jin juga. Medianya ada gitu, medianya sesama jin. Kalau kita kan sekarang nyari informasi, medianya searching, googling. Nanya sama teman via WhatsApp. Kalau itu jin ya sesama jin. Komunikasi ya sama-sama ada media. Mereka enggak ada yang tahu perkara gaib semua. Enggak ada yang tahu. Ya. Enggak ada yang tahu. Jin yang ada di Tambun City itu enggak tahu apa yang terjadi saat ini di Kutub Utara. Enggak ada yang tahu. Mereka enggak mengawasi alam semesta ini. Ya. Yang menguasai alam semesta ini Allah, Allah yang paling tahu. Mereka enggak tahu sekarang ini terjadi, sedang apa terjadi di London, sedang apa yang terjadi di Kamerun. Ya. Enggak, mereka enggak tahu apa yang ada sekarang ada di Korea. Korea Utara. Kim Jong Un lagi ngapain sekarang tuh? Siapa namanya? Kim Jong Un, apalagi di salon benerin rambutnya, di barbershop, ya. Ini nggak tahu apa yang sekarang dilakukan oleh si siapalah orang-orang, nggak tahu dia. Yang tahu hanyalah Allah, ya. Jin tersebut nggak tahu lagi ngapain semut kecil yang ada di balik batu sebelah kuburan sana, nggak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Kecuali dikasih tahu. Kan begitu. Kita juga. Kita punya teman sekarang ada di London. Ya. Gimana London kabar ini sekarang? Ya kan? Kita enggak tahu. Teman kita. Wah, sini rame. Oh, kita jadi tahu. Oh, rame. Nah. Ya enggak? Baik, barakallahu fiik. Nah, ini medianya begitu juga. Jin itu juga gitu. Medianya teman-teman dia sesama dia. Apakah korin-korin kita? Ya, para corona, korin-korin. Tahib korin kita atau ya, dia memberitahu sesama dia. Nah, dia memberitahu kepada kita kejadian-kejadian di berbagai negeri. Wa tu'inuhum 'ala dzulmin nas. Atau juga bisa jin memberikan servis kepada manusia dengan membantu mereka untuk menzolimi orang lain. Ya, diteluh, disantet, dipelet gitu. Ya, dengan menzolimi orang lain. Kayak tadi itu apa? Dibikin pingsan 2 bulan, ya. Dibikin pingsan 2 bulan. Kemudian wal ins takhdumul jin bi ibadatihim min dunillah. Jin berkhidmat pada manusia berkhidmat pada jin dengan memberikan ibadah kepadanya. Wa du'aihim, memberikan doa padanya. Wa nadzari lahum, bernazar padanya. Wa dzabihi lahum, memberikan sembelihan tumbal untuknya. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya, apakah meninggalkan yang haram yang wajib atau melakukan amalan bid'ah atau melakukan dosa besar, itu syarat-syarat dari jin, ya. Baik, mesti mandi bareng di suatu sungai, itu kan dosa. Laki perempuan campur di sebuah sungai, di sebuah sumur, mandi kembang malam-malam rame-rame. Rame-rame, laki perempuan, enggak ada yang pakai baju. Itu syarat dari jin. Nah, itu kan dosa besar. Nah, itu syarat. Kena, ya. Atau suruh amalan bid'ah, baca zikir ini 1000 kali tiap malam. Allahu Akbar. Wa hadha huwa istimta'u ba'dihim bi ba'din. Ini adalah bentuk kesenang-senang sebagian satu sama lain. Ya. Mas'alatun. Nah, ini ada pertanyaan. Ya. Baca sini. Siapa? Mohon baca nama. Kalfian. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, mas'alatun su'ila ibnu Bazin. Su'ila bin Bazin amman yaqulu inna sihra khurafatun wala haqiqata lahu. Wa ajaba man qalahu fa huwa kafirun, li anna Allah dzakara as-sihra fil Qur'ani wa bayyanahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasihru mawjudun wa lahu haqiqatun mawjudun ba'duhu haqiqatun yumridu wa yaqtulu ba'duhu takhilun wa kulluhu waqi'un man ankarahu fa huwa kafirun mukadzibun lil Qur'ani. Baca putnat sujudi. Qala al-muhaqqiqu rahimahullah, masalatu al-jinni wa sihri wa aini wal masi. Qala al-Qurtubi, dalla al-Qur'anu fi ghairi al-ayatin wa sunnatu fi ghairi ma hadithun ala anna sihra mawjudun. Fi ghairi ma hadithin ala anna sihra mawjudun walahu atharun fil mashhuri. Faman kadzaba bidhalika fahuwa kafirun mukadzibun lillahi ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa munkirun lima ulima bil ayani. Thumma innal munkira bisihri in ankarahu fi sirri fahuwa zindiqun wa in ankarahu fi zahiri fahuwa murtaddun. Intaha biwasitati syarhi sahih muslimin. Baik. Ya. Pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz. Su'ila ibn Baz naman yaqul. Syekh bin Baz ditanya terkait orang yang menyatakan sihir itu hanya khurafat, la haqiqatalah, enggak ada hakikatnya. Ini kalangan rasionalis dari kalangan Mu'tazilah, ini banyak yang mengingkari adanya sihir. Ya. Mereka mengingkari, "Oh, itu enggak ada kayak gitu," kata mereka. Kata Syekh bin Baz, "Man qalahu fa huwa kafirun." Siapa yang mengingkari adanya sihir, maka dia kafir. Kenapa? Li'anallah dzakara fi sihir fil Qur'an. Karena Allah menyebutkan sihir itu ada di Al-Qur'an. Ya, adanya sihir itu Allah sebutkan di Al-Qur'an. Wa bayyanahu ar-rasul. Rasulullah SAW pun menjelaskan fasihru mawjudun wa lahu haqiqatun. Sihir itu ada, memang memiliki hakikat. Maujudun ba'duhu haqiqah. Maujud, sebagiannya memang hakikat. Yumridu, dapat membuat orang sakit. Wayaktulu, dapat membunuh. Ya. Sebagian sihir itu takhilun, takhilun, dikhayalkan. Mata kita disirep. Tahu disirep? Bahasa kita disirep itu, bahasa Bekasinya. Ya. Dikhayalkan seakan-akan begini begitu, padahal enggak ada. Ya. Wa kulluhu waqi'un, semuanya itu real. Man ankarahu fahuwa kafirun, mukadzibun lil Qur'an. Siapa yang mengingkarinya maka dia kafir murtad, berarti dia mendustakan Al-Qur'an. Lihat di situ kata pentahqiq qala al-Qurtubi dalal Qur'an fi ghairi ayatin wa sunnah fi ghairi mahadis. Al-Qur'an menunjukkan di banyak ayat, demikian pula sunnah menjelaskan dalam berbagai hadis ala anna sihir maujudun, bahwasanya sihir itu memang ada. Walahu asarun fil mashhur, dia memiliki dampak terhadap korban sihir. Faman kadzdzaba bidzalik, siapa yang mengingkari hal ini, fahuwa kafirun mukadzibun lillah, kata Imam Qurtubi. Ini takfir ini bukan dari Syekh bin Baz saja. Siapa yang mengingkari sihir maka dia murtad, itu bukan cuma dari Syekh bin Baz. Sebagian orang mengatakan Syekh bin Baz itu kencang. Nah, kita katakan palelu gitu. Palelu peang kalau bahasa kita di sini. Palelu peang. Enak aja Syekh bin Baz kencang. Ya, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyadur dari ulama-ulama terdahulu. Semisal di Nawakidul Islam ini 10, itu saduran dari 400 pembatal keislaman yang disusun oleh Al-Hafidz Al-Haitami dalam Al-Iqlam Biqwatil Islam, kitab pembatal keislaman madhab Syafi'i. Ya, semua itu disadur aja. Nah, Syekh bin Baz di atas ngomong, siapa yang mengingkari sihir kafir. Qurtubi juga ngomong kayak gitu. Qurtubi ini Qurtubi kan? Imam Qurtubi. Ya. Faman kadzdzaba bidzalika fahuwa kafirun mukadzibun lillahi wa ta'ala wa rasulih wa munkirun lima ulima bil ayan. Dan dia berarti mengingkari sesuatu hal yang jelas diketahui oleh mata. Mata kita melihat ada orang yang tersihir, dia diingkari. Summa inna munkira lisihir. Nah, kemudian orang yang mengingkari sihir ini in ankarahu fis sirri, kalau dia mengingkarinya secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, fahuwa zindik, maka dia berarti zindik. Dia zindik nih orang. Orang zindik. Ya. Orang munafik. Pura-pura mengingkari, pura-pura mengimani sihir. Sihir itu kita imani ada memang. Kalau enggak percaya sihir itu enggak ada, tuh bohong. Ini kufur ini orang. Wa in ankarahu fi dzahir, kalau dia mengingkari secara terang-terangan, fahuwa murtaddun, maka dia murtad. Siapa yang ini ngomong? Imam Qurtubi. Ya cukup ya. Sudah jam 10 lewat, jam 10 kurang 15, Masya Allah. Ya, padahal Syekh Warjana tanya.